sana hidup di kampung, mangko dan naipai bajalan. Marantau ma adu untung, nanjo para sayang. Basabaan tiap basabala sayang, menanti di ranah minang. Jencame adik jo janji-janji, di batin arek babu mati. Siang tagaman malam tak seso, baik adik jo janji-janji, di batin arek babu mati.